podo seneng lelea yen ora ono kunane lelean oleh wae yen to ono perlu ne jo podo seneng lelea yen ora ono kunane lelean oleh wae podo seneng lelekan yen ora ana gunane lelekan oleh wae yen to ana perlu ne podo seneng lelekan yen ora ana gunane lelekan oleh wae yen to ana perlune jo podo seneng lelekan.